Bokeh lagi. Tak kuasa aku menahan diri. Bokeh lagi. Tergoda aku habiskan uang ini. Bokeh lagi. Yeah. Luar biasa dompet diacak-acak, duit cuma recehan, bonnya yang banyak. Muka melas kesihan karena belum gajian, bayar utang pakai ngutang duit lari-larian. Bing salabim tiba juga gue di tanggal muda, mesti bayar tagihan saldo gak berubah. Niat mau nabung jadinya ya percuma, kalau sering boros gimana mau beli rumah. Dikit-dikit gesek, dikit-dikit transfer, dikit-dikit kredit, dikit-dikit debit, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, dikit-dikit duit tinggal dikit. Aku menahan diri. Bokeh lagi. Tergoda aku habiskan uang ini. Bokeh lagi. BPJS Mitra berita paling santer. Budget pas jadi sering minta mama transfer. Kalau pergi-perginya nebeng minta diantar. Bukan lagi hemat tapi bokeh bikin baper. Tahu lagi cekak, dompet lagi drop. Tapi susah stop cek website online shop. Ha, kan main leh uga, banyak diskon korting. Gak keluar rumah tapi tetep aja shopping. Dikit-dikit gesek, dikit-dikit transfer, dikit-dikit kredit, dikit-dikit debit, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, dikit-dikit duit tinggal dikit. Kuasa aku menahan diri. Bokeh lagi. Tergoda aku habiskan uang ini. Bokeh lagi. Gaji cuma dikit, jelas mesti hemat. Utang melilit, ya harus bayar cepat. Ini duit hidup sulit, harus cermat. Bertobat, hemat sebelum terlambat. Tak kuasa aku menahan diri. Bokeh lagi. Tergoda aku habiskan uang ini. Bokeh lagi. Tak kuasa aku menahan diri. Bokeh lagi. I know you like that drop, so here you go, drop it. Habis lagunya, biar utang sana.